Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaluhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين إخوان وأخوات pendengar radio Roja yang berbahagia Alhamdulillah. Segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana berkat karunia-Nya dan rahmat-Nya kita semua alhamdulillah diberikan kesempatan untuk terus beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara bentuk-bentuk ibadah yang kita lakukan di antaranya pada malam ini adalah talabul ilm, menuntut ilmu. Sehingga karena talabul ilm, menuntut ilmu itu adalah ibadah, maka kami mengingatkan kepada kita semua, baik saya pribadi dan juga para pendengar dan ikhwan-ikhwan sekalian, untuk mengikhlaskan, memurnikan ketaatan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kita perhatikan sejenak hati-hati kita dan mengingat kembali bahwasanya tujuan kita mempelajari bahasa Arab ini adalah tidak lain tidak bukan adalah untuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita murnikan niat kita hanya untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan wa akhwat, a'azzakumullah. InsyaAllah pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kitab Durusul Lughatil Arabiyah yang mana kita telah sampai pada halaman 17. Antum yang memiliki buku maka antum bisa lihat pada halaman 17 Al-Huruful Qamariyatu Wal-Hurufus Syamsiyah. Sudah kita pelajari dan tinggal kita membahas tamrin, latihan pada bagian ini. Setelah itu insyaAllah kita akan masuk ke bagian Ad-Darsur Rabi', pelajaran keempat. Sebelumnya ana mengingatkan kembali kepada ikhwan dan akhwat, para pendengar Radio Roja yang bergabung bersama kami dalam mempelajari bahasa Arab ini, mengingat kita sudah belasan halaman sudah kita pelajari dan hampir genap tiga durus, tiga pelajaran kita pelajari. Maka agar tidak lupa untuk mengulang-ulang kembali pelajaran yang sudah kita pelajari. Beberapa ikhwan yang memiliki kesungguhan, ada yang sempat membuat daftar kosakata yang telah kita pelajari selama 17 halaman ini. Beberapa ikhwan sampai menemukan bahwa kita sudah mempelajari sekitar 80 kosakata. Ini satu hal yang cukup banyak Dan dari sekarang harus cicil. Dari sekarang harus mulai diulang-ulang kembali. Kalau tidak sempat diulang-ulang pada kesempatan yang lalu, maka masih ada kesempatan insya Allah sebelum kosakata semakin banyak, sebelum mufrodat semakin bertumpuk, maka dari sekarang kita berusaha untuk sedikit demi sedikit mengulang pelajaran yang sudah kita pelajari. Baik, sebelum kita masuk pelajaran kita, kita akan sedikit mengulang pelajaran halaman sebelumnya, yaitu halaman 17. Al-huruful qamariyatu wal-hurufus syamsiyah. Di sini antum bisa lihat ada dua daftar huruf-huruf masing-masing daripada qamariyah dan asy-syamsiyah. Dan diberikan juga contoh-contoh kata yang masuk ke dalam kategori al-huruf al-qamariyah. Dan juga contoh-contoh yang termasuk dalam kategori al-huruf asy-syamsiyah. Diingatkan kembali bahwasanya untuk al-huruf al-huruful qamariyah, di antara hal yang menonjol daripada huruf-huruf yang ada di al-qamariyah ini adalah ketika dibaca atau dimasukkan dalam satu kata, maka alif lamnya dibaca jelas. Al-abu. Contoh yang pertama misalnya, huruf yang pertama daripada al-huruf al-qamariyah, alif. Ketika dimasukkan dalam satu kata, al-abu. Kemudian ba, al-babu. Al-babu. Kemudian jim, al-jannatu. Kemudian ha, al-himaru. Al-himaru. Kemudian kha, al-khubzu. Al-khubzu. Lalu ain, al-ainu. Kemudian yang ketujuh, ghain, al-ghada'u. Selanjutnya fa, al-famu. Kemudian qaf, al-qamaru. Yang ke-10, kaf, al-kalbu. Kemudian ke-11, mim, al-ma'u. Kemudian waw, al-waladu. Kemudian ha, al-hawa'u. Dan terakhir, ya, al-yadu. Kemudian qaf, al-qamaru. Yang ke-10, kaf, al-kalbu. Kemudian ke-11, mim, al-ma'u. Kemudian waw, al-waladu. Kemudian ha, al-hawa'u. Dan terakhir, ya, al-yadu. Antum bisa perhatikan di sini seluruh contoh-contoh yang ada dalam al-huruful qamariyah, alif lamnya jelas terdengar. Adapun kalau kita lihat al-huruf asy-syamsiyah, maka antum akan temukan lam pada alif lam masuk ke huruf setelahnya. Contohnya di sini adalah huruf ta. Ketika ta dimasukkan dalam kata lalu diberikan alif lam, maka antum bisa lihat at-tajiru. At-tajiru. Lam yang ada di alif lam, lamnya masuk ke huruf setelahnya itu ta. At-tajiru. Sehingga tidak dibaca al-tajiru. Tidak. Tapi dibaca at-tajiru. Ini salah satu perbedaan yang cukup menonjol dari kedua huruf-huruf ini. Huruf-huruf al-qamariyah dan al-huruf asy-syamsiyah. Kemudian contoh kedua, sa. As-sawbu. As-sawbu. Tidak kita baca al-sawbu. Yang benar adalah as-sawbu. Dan ini sangat bermanfaat. Pengetahuan tentang al-huruf al-qamariyah dan al-huruf asy-syamsiyah sangat penting agar ketika nanti kita membaca satu kata tidak masuk dalam kesalahan. Kemudian dal, ad-diku. Lalu za, az-zahabu. Lalu ra, ar-rajulu. Kemudian yang keenam, zai, az-zahratu. Kemudian sin, as-samaku. Kemudian shin, as-syamsu, as-syamsu. Kemudian sa, sad, as-sadru, As-sadru. Kemudian dhad ad-dhaifu. Ad-dhaifu. Kemudian ta at-talibu. Kemudian dha az-zahru. Kemudian lam al-lahmu. Antum perhatikan di sini. Al-lahmu. Ini masuk ke dalam kategori al-huruf al-syamsiyah, bukan al-huruf al-qamariyah. Lalu kenapa alamnya terlihat terdengar? Nah. Al-famu. Al-qamaru. Nah. Al-kalbu. Al-ma'u. Al-waladu. Al-hawa'u. Nah. Al-yadu. Taib. Taib. Antai akhir kiri. Alif lam atau al-huruf al-syamsiyah. Tafadhal. At-tajiru. Nah. As-sawbu. Ad-diku. Az-zahabu. Ar-rajulu. Ar-rajulu. Ar-rajulu. Naam. Az-zahratu. Naam. As-samaku. As-shamsu. As-sadru. Ad-daifu. At-talibu. Naam. Az-zahru. Al-lahmu. An-najmu. An-najmu. Barakallahu fikum. Ahsantum. Sekali lagi, ikhwan, apa beda antara iflam atau al-huruf al-qamari dan al-huruf al-syamsiyah dari segi bacaan? Bagaimana? Kalau al-huruf al-qamariyah, maka di antara ciri-ciri yang menonjol adalah al-iflamnya jelas. Al. Al-abu. Al-babu. Al-jannatu dan seterusnya. Adapun al-huruf al-syamsiyah, maka antum akan temukan al-lam dalam al-iflam yang pertama itu masuk ke huruf setelahnya. Maka lamnya hilang. At-tajiru. Tidak dibaca. Al-tajiru. At-tajiru. Al-thawbu dan seterusnya. Sehingga walaupun antum tidak hafal huruf-huruf ini. Huruf mana huruf-huruf Qomariyah dan juga mana huruf-huruf Asyamsiyah. Tapi kalau antum ketika mendengar. Al-babu. Antum bisa tebak ini al-huruf al-Qomariyah. Lalu kalau anda bilang as-sadru. Maka ini masuk ke? Asyamsiyah. Lalu al-waladu. Masuk ke mana itu? Al-waladu. Al-Qamari dan seterusnya. Dan seterusnya. Alhamdulillah ini insyaallah mudah-mudahan satu hal yang dipahami dan insyaallah dapat di pergunakan ketika nanti kita masuk ke tamrin. Baik, kita masuk ke tamrinun. Halaman 18. Safhah 18. Halaman 18 kita masuk tamrinun. Tamrinun. Iqra'il kalimat. اقرأ الكلمات الآتية واكتبها مراعيا قواعد نطق الحروف قواعد نطق الحروف القمرية والشمسية. اقرأ الكلمات الآتية واكتبها مراعيا قواعد نطق الحروف القمرية والشمسية. اقرأ جاء بشلة الكلمات kata-kata al-atiyah berikut waktubha dan tulislah kata-kata tersebut mura'iyan dengan memperhatikan qawaid kaidah-kaidah nutqil huruf pengucapan huruf-huruf al-qamariyah dan asy-syamsiyah. Jadi bacalah kata-kata berikut yang antum diminta di sini adalah bacalah kata-kata berikut, kemudian tulis kata-kata tersebut dengan memperhatikan kaidah-kaidah pengucapan huruf al-qamar dan juga asy-syamsiyah. Baik, ikhwan di studio, ada yang mau coba? Tafadhal. Tafadhal, ya akhi. Al-baitu. Naam, ahsan. Ad-diku. Al-baitu masuk ke mana akhirnya? Al-baitu ke al-huruf. Al-baitu al-qamariyah. Al-huruf al-qamariyah. Ahsant. Ma mana al-baitu ya, akhi? Al-baitu rumah. Rumah. Ahsant. Istamir, teruskan. Ad-diku. Nah. Al-mudarisu. Sekali lagi, ya, akhi. Al-mudarisu. Al-mudarisu. Ma mana al-mudarisu? Guru. Guru. Masuk ke mana dia? Al-qamariyah atau asy-syamsiyah? Al-qamariyah. Al-qamariyah. Ahsant. Istamir, teruskan. Al-babu. Nah. At-talibu. As-sukkaru. Ma mana as-sukkaru? Sukaru gula. Tahsant. Ad-daftaru. Nah. Al-ahu. Al-ahu. Al-ahu. Pendek hamzahnya, alifnya. Al-ahu. Al-ahu. Nah, mana al-ahu? Al-akh. Manis ya. Hah? manis. La al-akh, belum kosakata ini baru, belum kita pelajari. Al-akh artinya saudara. Misal al-akh Irfan atau al-akh Fawas, saudara maksudnya. Baik, fadal. Ar-rasul. Jaid. Al-wajhu. Al-wajhu. As-sadiqu. As-sadiqu. Mana as-sadiq? Benar ya. Bukan. Jujur. As-sadiq itu teman atau kawan. Teman atau kawan. Baik, cukup yakfi. Barakallahu fikum. Anta yakfi. Teruskan, istamir. Al-Qur'anu. As-salatu. Naam, as-salatu masuk ke mana, akhi? Al-Qamariyah wala Syamsiyah? Al-Qamariyah. Naam, ya akhi. As-salatu. As-salatu as-Syamsiyah. Ahsant. Al-Ka'batu. Al-Ka'batu, naam. Ar-Ra'su. Ar-Ra's, ma mana ar-Ra'su? Ar-Ra's, ma hada ar-Ra's? Ar-Ra's, kepala. Naam. Al-Isba'u. Al-Isba'u. Ma mana al-Isba'? Al-Isba'. Al-Isba'. Jari. Jamaknya? Asabi'. Nah. Istamir. As-sabunu. As-sabunu. Ma mana as-sabunu? Sabun. Sabun. Hadhihi lughah Indonesia. Ini bahasa Indonesia ini. Fadal. Az-zufru. Az-zufru. Ma mana az-zufru? Kuku. Kuku di tangan kita ni. Kuku. Al-Zafru, kuku. Istamir? Al-Fajru. Al-Fajru. Masuk ke mana ni, akhi? Al-Fajru ini. Al-Qamariyah. Al-Iflam, Al-Qamariyah. Baik, fadal. Al-Dhuhru. Sekali lagi, akhi. Maratan akhra. Al-Dhuhru. Al-Dhuhru. Al-Dhuhru. Naam. Al-Ashru. Sekali lagi ayatnya diperjelas ain al-ashru. Naam, al-ashru. Naam. Al-maghribu. Naam. Al-isha'u. Al-isha'u. Ahsantum, barakallahu fikum. Baik. Baik, mungkin dipersilakan bagi para pendengar yang ingin mengikuti bersama kami, tafadhal. Silakan bagi para pendengar di rumah yang ingin berinteraksi langsung untuk bisa membaca di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umi, di mana? Dari Umu Rafi di Bumi Anggrek. Baik. Umu Rafi ada bukunya? Naam, ada. Baik, alhamdulillah. Umu, silakan dibaca halaman 18. Lalu setelah dibaca, sebutkan apakah ini masuk al-huruf al-qamariyah atau al-huruf al-syamsiyah. Dipahami, ya. Umu? Iya. Baik, fadal. Al-baitu. Naam. Qamariyah, al-qamariyah. Naam, jayid. Ad-diku. Naam. Asyamsiyah. Asyamsiyah, ahsan. Al-mudarrisu. Naam. Al-Qamariyah. Al-Qamariyah, mumtaz. Al-Babu. Naam. Al-Qamariyah. Al-Qamariyah. At-Talibu. Naam. Asyamsiyah. Asyamsiyah, tayyib. As-Sukkaru. As-Sukkaru. Asyamsiyah. Asyamsiyah, tayyib. Ad-Dattaru. Naam. Asyamsiyah. Naam. Al-Akhu. Naam. Al-Qamariyah. Al-Qamariyah. Al-Qamariyah. Ar-Rasulu. Naam. Asyamsiyah. Asyamsiyah, naam. Al-Wajhu. Naam. Al-Qamariyah. Naam. As-Sadiqu. Naam. Asyamsiyah. Naam. Al-Qur'anu. Al-Qamariyah. Naam, masyaallah. Tayyib, cukup, yakfi. Barakallahu fikum. Terima kasih, Umu. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, di belakang Umu Rafi tadi di Bumi Anggrek, Anda bisa menghubungi kembali. Silakan 8236543. Kita akan kembali. Assalamualaikum. Tadi terputus. Silakan bagi para pendengar yang lain di 8236543. Dan sambil kita menunggu, ada beberapa pertanyaan pesan singkat berkaitan tentang mufradat. Nah. Apakah makna az-zahabu, kemudian al-famu dan al-ghada'u? Al-zahabu artinya emas. Al-ghada'u artinya makan siang. Ana ulang, az-zahabu maknanya emas. Adapun al-ghada'u maknanya makan siang. Lalu terakhir? Al-famu. Al-famu, mulut. Al-famu artinya mulut. Nah. Silakan bagi pendengar yang lain. Di 8236543, bagi antum yang ingin berinteraksi langsung membaca tamrin yang pada halaman 18 ya. Dari pembelajaran yang ketiga, Darsus Salis, pembacaan dari Alif Lam Syamsiyah dan Al-Qamariyah. Anda bisa menghubungi di 823-6543. Taib, Ustaz. Taib. Ada satu pertanyaan kembali. Taib. Apakah makna Al-Muhandis ini, Ustaz? Al-Muhandis artinya insinyur. Tapi kalau antum lihat nanti di sini gambar-gambar Al-Muhandis itu rata-rata adalah insinyur yang apa namanya bergelut dalam dunia arsitektur. Jadi arsitek ini. Al-Muhandis artinya insinyur, arsitek. Taib. Ya, kami sampaikan kepada para pendengar semua, antum bisa menghubungi di 823-3661. Kami ulangi kembali, 823-3661, karena connect di telepon sebelumnya sedikit bermasalah, ya, trouble. Antum bisa menghubungi 823-3661. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa, Pak? Di mana? Wahid di sekarang. Pak Wahid, ya? Iya. Iya, silakan. Taib, Pak Wahid, ada bukunya, Pak? Sama ada. Taib, silakan dibaca, Pak, dari Al-Qur'an dan seterusnya. Tafadhol. Al-Qur'an. Naam. Alif Al-Qamariyah atau Syamsiyah, Pak? Al-Qamariyah. Taib, teruskan. As-Salatu. Naam. Al-Syamsiyah. Al-Syamsiyah. Al-Ka'batu. Al-Ka'batu. Al-Qamariyah. Naam. Ar-Rasu. Al-Syamsiyah. Al-Syamsiyah, barakallah. Istamir, teruskan. Al, sekali lagi, Pak. Al-Isba'u. Naam. Al-Qamariyah. Al-Qamariyah. Taib. As-Sabunu. As-Sabunu. Taib. As-Syamsiyah. As-Syamsiyah. Taib. Teruskan. As-Syamsiyah. As-Syamsiyah. Al-Fajru. Al-Fajru. Al-Qamariyah. Al-Qamariyah. Taib. Al-Fajru. Naam. As-Syamsiyah. As-Syamsiyah. Naam. Al-Asru. Al-Qamariyah. Naam. Al-Maghribu. Al-Qamariyah. Al-Qamariyah. Taib. Al-Isha. Al-Qamariyah. Al-Qamariyah. Barakallahu fikum. Cukup. Jazakallahu khair kepada Pak Wahid, ya, di Cikarang. Dan sedikit tidak jelas, tapi alhamdulillah dapat kita simak. Sebelumnya ada pertanyaan, apa makna al-isba'? Al-isba'u artinya? Al-isba'u artinya jari. Al-isba'u maknanya jari. Antum melihat di bawah ini ada gambar jari-jari. Taib. Kita angkat kembali, ya. Taib, tofam. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Dengan siapa? Di mana? Dengan Hanif di Kebon Jeruk. Iya. Di Serang-Serang. Taib. Hanif, ada bukunya Hanif? Ada. Taib. Hanif, dibaca. Tafadhal. Dari Al-Baitu. Al-Baitu. Naam. Mana Al-Baitu, Hanif? Rumah. Rumah. Ahsant. Teruskan. Ad-Diku. Naam. Al-Madrasatu. Sebentar. Ad-Diku masuk ke Asyamsiyah atau Al-Qamariyah? Syamsiyah. Naam, barakallah. Teruskan. Al-Madrasu. Al-Mudarrisu. Al-Mudarrisu. Naam. Al-Babu. Al-Babu. Naam, teruskan. Istamir. At-Talibun. At-Talibu. At-Talibu. Ma mana At-Talibu? Mahasiswa. Siswa atau murid. Naam. Ya, silakan teruskan. Tafadhal. As-sakur. Hanif, kurang merojah seperti Hanif nih. Ini sering diulang-ulang kata ini. Ayo, coba sekali lagi, Hanif. Di kira-kira apa tulis baca, bagaimana bacaannya? As-sakur. As-sukkaru. As-sukkaru. Mana as-sukkaru, Hanif? Gula. Gula, sant. Teruskan. Ad-daftar. Ad-daftar. Nah, teruskan. Al-Akhu. Al-Akhu. Terus. Jaid. Ar-Rasul. Ar-Rasulu. Naam. Teruskan. Al-Wajhu. Al-Wajhu. Sampai selesai, Hanif. Sampai semuanya. Ya. Teruskan. As-Sadiku. As-Sadiku. Jaid. Teruskan. Al-Qura. Sekali lagi, Hanif. Al-Qur'an. Al-Qur'anu. Naam. Istamir, teruskan. As-salatu. Naam. Al-Ka'batu. Al-Ka'batu, naam. Terus, berusaha. Hah? Teruskan. Teruskan, Hanif. Ar-Ra'su. Ar-Ra'su, mumtaz. Al-Isba. Al-Isba'u. Al-isba'u. Mumtaz. Mana al-isba'u? Hanif, apa arti al-isba'u? Jari. Jari. Teruskan. As-sabu. As-sabur. Bagaimana bacanya? As-sabunu. As-sabunu. Naam, jayid. Teruskan. Az-zufru. Az-zufru. Az-zufru. Naam, semuanya akhir harakat huruf terakhir itu semua dhammah. Iya. Jadi tidak ada az-zufra, az-zufru. Ini masih tunggal semua kata-katanya. Silakan teruskan, Hanif. Al-fajru. Mumtaz. Az-zuhru. Naam. Az-zuhru atau az-zuhru? Zuhur. Bisa dua adanya, bisa az-zuhru, bisa az-zuhru. Di sini harakatnya dhammah sepertinya. Baik, az-zuhru. Silakan teruskan. Al-asru. Al-asru, naam. Al-maghribu. Al-maghribu. Teruskan, terakhir. Al-isa. Sekali lagi, Hanif. Al-isa. Al-isa'u. Al-isa'u. Dibaca hamzanya. Baik, syukran. Ya. Syukran, Hanif. Barakallahu fikum. Ya, jazakallahu khair kepada Akh Hanif ya di Seng-Seng. Kita lanjutkan kembali, Ustaz. Kita lanjutkan ke pelajaran baru Ad-Darsur Rabi'. Afwan, sebelum melanjutkan, Ustaz, ada beberapa pertanyaan yang senada cukup banyak. Iya. Diulangi kembali secara ringkas dan secara cepat berkaitan tentang makna-makna dari huruf Qamariyah dan huruf Syamsiyah halaman 17, Ustaz. Baik, baik. Kita baca sama-sama lalu kita artikan. Al-abu, mana al-abu ikhwan? Bapak atau ayah. Al-babu, mana al-babu? Pintu. Kemudian al-jannatu, mana al-jannah? Surga. Dicatat. Baik, mudah-mudahan tidak terlalu cepat ini. Sampai di mana tadi? Al-jannatu, surga. Al-himaru, kata ini sering kita baca di halaman sebelumnya, maknanya? Keledai. Al-khubzu. Al-khubzu ini mungkin baru. Al-khubzu. Maknanya roti. Al-khubzu maknanya roti. Al-ainu. Al-ainu. Salah satu anggota tubuh kita yang berfungsi untuk melihat. Mata. Al-ainu, mata. Al-ghada'u. Makan siang. Al-ghada'u, makan siang. Al-famu. Mulut. Al-qamaru. Bulan. Al-kalbu, insyaallah ma'ruf maknanya anjing. Al-ma'u. Air. Bagi ikhwan yang sudah mengetahui makna al-kalbu, tolong jangan dibuat semacam bercanda dengan ikhwan. Mentang-mentang ikhwan yang tidak tahu arti al-kalbu dia semua ini tidak baik. Al-ma'u, makna al-ma'u? Air. Al-waladu. Anak kecil. Ahsant. Al-hawa'u. Al-hawa'u. Mana al-hawa'u? Udara. Al-yadu. Tangan. Antum yang baca, akhi. Lalu antum yang baca, antum yang menerjemahkan. Kalau tidak tahu, anak bantu. Dari Asyamsiyah. At-taji. Mana? Pedagang. As-sawbu. Baju. Pelan-pelan, akhi. Biar para pendengar bisa menulis sebentar. Beri waktu jeda 1 detik misalnya. Sekali lagi, at-tajir, mana at-tajiru? Pedagang. Ya. Pedagang. As-sawbu? Baju. Baju atau pakaian. Taib. Istamir? At-tiku. Ayam jantan. Az-zahabu. Mas. Taib. Ar-rajulu. Laki-laki dewasa. Naam. Az-zahratu. Naam. Bunga. As-samaku. Ikan. As-syamsu. Matahari. As-sadru. Naam. Dada. Ad-daifu. Tamu, naam. At-talibu. Murid atau siswa, naam. Az-zahru. Punggung. Az-zahru, punggung, naam. Kalau az-zahru dengan dhamma? Dengan dhamma? Zuhur, waktu zuhur. Ya, nah. Kemudian? Allahmu. Daging. Allahmu daging. Kemudian? An-najmu. Bintang. Ya. Santa, barakallahu fiik. Taib. Baik, mungkin cukup. Ikhwan-ikhwan mungkin dapat bisa mengikutinya. Baik, kita masuk ke ad-darsur rabi'. Ad-darsur rabi'. Pelajaran keempat. Ad-darsur rabi'. Diingatkan para ikhwan dan akhwat. Sudah cukup banyak yang kita pelajari. Sampai sekarang sudah 18 halaman. Sudah bertambah mungkin lebih daripada 80 kosakata, maka segera diulang-ulang kembali. Ad-darsur rabi'. Alhamdulillah antum bisa mendapatkan rekamannya di situs Radio Raja. Alhamdulillah antum bisa murojaah. Ad-darsur rabi', pelajaran keempat, halaman 19, safhah 19. Sebelumnya mungkin Ustaz Afan ada yang terlewat berkaitan tentang jari ini, Ustaz. Jari, nanti insyaAllah, tapi cukup dua saja anda kasih tahu. Iya. Nanti insyaAllah sisanya nanti kita akan antum hafalkan. Ibu jari atau jempol ini namanya al-ibhamu. Iya. Al-ibham, al-ibhamu, jempol atau ibu jari. Kemudian telunjuk as-sababah, as-sababatu. Telunjuk as-sababatu. Antum hafalkan itu dua itu. Nanti insyaAllah kita akan tambahkan lagi jari tengah, lalu jari manis dan kelingking insyaAllah. Jadi apa tadi jempol lagi? Al-ibhamu. Lalu telunjuk? As-sababah. Baik, barakallah. Baik. Ad-darsur rabi'. Al-baytu. Fil-bayti. Antum lihat di sini. Fil-bayti. Apa yang berubah di sini, ikhwan? Harakat akhir daripada al-baytu, tak. Ketika dia tunggal, tidak ada kalimat sebelumnya, maka antum melihat al-baytu. Harakat huruf tak adalah dhammah. Dan semua isim, jika tidak diawali oleh satu kalimat, artinya diberi sendiri, tunggal, maka semua harakatnya adalah dhammah jika dia diiringi dengan iflam. Jika tidak diiringi dengan iflam, maka dia dhammah tanwin. Baitun al-baitu. Kemudian al-maktabu. Maktabun al-maktabu dan seterusnya. Tapi ketika diberikan di sini ada huruf, ada kata fi, huruf fi, antum lihat perubahannya. Fil baiti. Fil baiti. Fi artinya di dalam. Al-bait. Al-bait rumah. Fil baiti. Di dalam rumah. Di dalam rumah. Al-maktabu. Mana al-maktabu ya, ikhwan? Meja. Meja. Al-maktabi. Antum lihat. Al-maktabi. Ada huruf ala sebelum kalimat al-maktab. Sehingga ba'nya, harokat ba'nya berubah menjadi kasrah. Alal maktabi. Alal maktabi. Tidak benar kalau antum baca alal maktabu. Atau fil baitu, ini salah. Tidak sesuai dengan kaidah. Al-masjidu. Fil masjidi. Lihat, antum lihat sekali lagi dalnya. Harokat dal menjadi kasrah. As-sariru ala as-sariri. As-sariru ala as-sariri. Antum bisa lihat perubahannya. Huruf-huruf yang kita baca ini barusan fi lalu ala masuk ke dalam kategori dalam istilah nahwu huruful jar. Huruf al-jar, huruf yang memajrurkan isim setelahnya. Mana majrur? Majrur itu artinya tanda kasrah jika dia tunggal. Jika dia tunggal, kasrah tandanya. Satu kata itu majrur jika harokat huruf terakhirnya di kasrah. Harokat huruf terakhirnya kasrah. Ini namanya isim majrur. Dan yang menyebabkan kata benda ini menjadi majrur, menjadi harokat akhirnya kasrah, karena adanya didahului oleh huruf-huruf seperti ini. Fi, lalu ala, dan juga nanti insyaAllah huruf-huruf yang lain yang akan kita pelajari di buku ini. Tapi di sini, sebagai awal langkah pertama, kita belajar dua huruf dulu. Fi, lalu ala. Antum lihat di bawahnya. Aina Muhammadun. Aina Muhammadun. Huwa fil ghurfati. Huwa fil ghurfati. Wa aina yasirun? Wa aina yasirun? Huwa fil hammami. Huwa fil hammami. Wa aina aminatu? Wa aina aminatu? Hiya fil matbakh. Hiya fil matbakh. Aina al-kitabu? Aina al-kitabu? Huwa 'ala al-maktabi. Huwa 'ala al-maktabi. Wa aina as-sa'atu? Wa aina as-sa'atu? Hiya 'ala as-sariri. Hiya 'ala as-sariri. Anda perhatikan di sini semua isim, semua kata benda yang didahului oleh fi atau ala, harakat huruf terakhirnya adalah kasrah. Sekali lagi, fi dan ala ini masuk ke dalam kategori insyaallah yang akan kita pelajari jika kita sampai kepada nahwu dan sharf. Dalam istilah nahwu, fi dan ala masuk ke dalam huruful jar, huruf-huruf yang memajrurkan kata benda setelahnya. Dan arti majrur di sini adalah arti majrur, artinya isim yang harokat belakangnya kasrah. Jika dia tunggal, maka ketika di majrur, harokatnya adalah kasrah. Fil ghurfati, fil hammami, fil matbakhi, dan seterusnya. Baik, anda baca sekali lagi, antum mendengarkan baik-baik. Istami' thumma, istami' jaydan, kemudian dipahami. Kita akan sedikit demi sedikit diterjemahkan. Al-baytu, mana al-baytu ya ikhwan? Rumah, insyaallah. Ini sudah kita sering kita belajar. Fil baiti, di dalam rumah. Al maktabu, mana al maktabu? Meja. Ala al maktabi, di atas meja. Ala artinya di atas. Ala al maktabi, di atas meja. Al masjidu. Al-masjid insyaAllah semua orang paham makna masjid. Hatta orang yang tidak paham bahasa Arab, al-masjid ketika didengar al-masjid, tahu dia masjid. Fil masjidi, fi, makna fi tadi? Di dalam masjid. As-sarir, as-sariru. Makna as-sarir ya ikhwan? Kasur. Al-as-sariri, di atas kasur. Dan orang sekali lagi, fi artinya di dalam, ala artinya di atas. Perlu diketahui bahwasanya huruf pada umumnya, ketika para ulama nahwu mendefinisikan apa itu huruf al-harf, mereka mengatakan bahwasanya al-harf itu satu kata yang tidak dapat diberi makna kecuali jika ia bergabung dengan kalimat yang lain. Artinya jika ia berdiri sendiri maka tidak dapat diterjemahkan. Tapi ketika dimasukkan ke dalam satu kalimat, maka baru jelas ketahuan maknanya adalah demikian. Fil baiti misalnya, fi di dalam, ala di atas ketika dia masukkan dalam satu kalimat. Baik, istami' jaydan. Aina Muhammadun. Mana aina? Aina Muhammadun. Satu kosakata baru yang kita temukan di sini. Aina, di mana? Pertanyaan. Salah satu daripada asma'ul istifham, isim-isim yang dipergunakan untuk menjadi kata tanya. Aina, kata tanya. Muhammadun. Aina Muhammadun? Di mana Muhammad? Huwa fil ghurfah. Huwa fil, mana huwa? Dia. Fil ghurfah, di dalam kamar. Kamar. Huwa, dia. Dia sini kembali ke siapa ya, Ikhwan? Muhammad. Kembali ke Muhammad. Huwa fil ghurfah. Dia di dalam kamar. Alku al-ghurfah maknanya kamar. Huwa fil ghurfah, dia di dalam kamar. Tidak menggunakan Muhammad lagi, tapi di sini menggunakan dhamir. Tidak menggunakan isim zahir, tidak menggunakan kalimat Muhammad, tapi diganti dengan kata ganti sini. Huwa. Huwa ini dalam istilah nahwu namanya dhamir. Kata ganti. Kata ganti orang keberapa ini? Huwa. Orang ketiga. huwa fil ghurfati, dia di dalam kamar. Mafhum ya ikhwan, faham insyaallah? Insyaallah. Paham tum? Faham. Baik. Wa aina Yasirun? Wa aina Yasirun? Wa ma mana wa? Dan. Aina Yasirun tarjim ya akhi, tolong diterjemahkan. Dan mana Yasir? Dan di mana Yasir? Huwa fil hammam, huwa fil hammam. Nah, terjemahkan tolong. Huwa dia fi di dalam al hammam. Mana al hammam? Kamar mandi atau WC. Huwa fil hammam, dia di kamar mandi. Faham tu insyaallah? Faham insyaallah. Wa aina aminatu? Wa aina aminatu? Ma mana wa aina aminah? Dan di mana Aminah? Di mana dia? Hiya fil matbakh. Hiya fil matbakh. Antum lihat tadi, kalau Muhammad sama Yasir tadi menggunakan huwa. Nah, tadi sini ketika sampai ke Aminah, dia menggunakan hiya. Mana yang sama? Mana yang sama? Dia. Sama-sama dhamir untuk orang ke tiga. Akan tapi di sini dibedakan antara dhamir untuk laki-laki dan dhamir untuk perempuan. Domir untuk laki-laki, domir muzakkar, domir untuk laki-laki adalah huwa untuk orang ketiga. Adapun untuk perempuan, muannats di sini adalah hiya. Hiya fil matbakh. Mana yang sama? Dia. Dia di dalam al-matbakh. Dapur. Al-matbakh di dalam dapur. Antum lihat di sebelah kanan ada gambarnya dapur situ, walaupun mungkin kurang jelas. Hiya fil matbakh. Dia kembali ke siapa di sini? Aminah. Kembali ke Aminah. Dia di dalam dapur. Aina al-kitabu? Aina al-kitabu? Tarjim ya, tarjim. Di mana kitab? Di mana buku? Di mana buku tersebut? Huwa 'ala al-maktabi. Huwa 'ala al-maktabi. Antum lihat di sini, ini kata benda, al-kitab. Kata benda, ada sekedarik? Bukankah begitu? Bala. Kata gantinya sama dengan kata ganti manusia, huwa. Di mana buku tersebut? Huwa, dia. Kembali ke siapa dia ini? Al-kitab. Buku, al-kitab. Huwa alal maktab. Buku itu atau dia ada di atas meja. Wa aina as-sa'atu? Wa aina as-sa'atu? Dan di mana as-sa'ah? As-sa'ah. Jam. Dalam Al-Quran kalimat as-sa'ah maknanya lain. Wa aina as-sa'atu, dan di mana jam tersebut? Jawabannya hiya 'ala as-sariri. Hiya 'ala as-sariri. Hiya, antum lihat dia dhamir sama seperti dhamir yang digunakan untuk Aminah. Di kalimat as-sa'ah juga dipakai. As-sa'ah hiya 'ala as-sarir. Dia atau dia ini kembali ke jam as-sa'ah di atas kasur. Di sini kita bisa mengambil beberapa pelajaran di sini, sekaligus beberapa kosakata baru. Kata ganti untuk orang ketiga dalam bahasa Arab dibedakan antara laki-laki dengan perempuan. Untuk laki-laki huwa, untuk perempuan hiya. Maknanya sama, dia. Tapi dia di sini antum bisa mengetahui bahwasanya kalau disebutkan hiya, maka dia di sini adalah perempuan. Tidak mungkin hiya untuk laki-laki. Begitu sebaliknya, huwa, maka kita akan segera mengetahui bahwasanya orang yang ditunjuk huwa adalah laki-laki. Dia laki-laki. Lihat betapa simpelnya bahasa Arab. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia bagaimana? Hiya. Dalam bahasa Arab cuma hanya satu dengan satu kata. Tapi kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, dia laki-laki. Harus disertakan laki-lakinya, karena laki-laki itu ada di dalam, dikandung dalam kalimat huwa. Begitu juga hiya. Cukup dengan satu kata. Tapi kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, dia perempuan. Dalam bahasa Indonesia tidak dikenal kata ganti yang di dalamnya itu mengandung apa namanya, inilah laki-laki atau perempuan. Tidak dikenal. Dia, kalau yang bisa membedakannya, dia laki-laki, dia perempuan. Tambahan laki-laki dan tambahan perempuan. Tapi kalau di sini huwa, hiya. Maka sudah jelas. Huwa untuk laki-laki, hiya untuk perempuan. Lalu huwa juga dapat dipergunakan untuk benda. Antum di sini lihat, huwa kata ganti ini bisa juga dipergunakan untuk benda. Begitu juga hiya. Huwa dan hiya sama-sama dapat dipergunakan untuk apa akhir? untuk kata benda, tidak hanya untuk orang. Lihat di sini huwa alkitab. Huwa di sini sebagai pengganti daripada kalimat alkitab. Hiya di sini dipergunakan untuk menjadi pengganti kalimat as-sa'ah. Tolong diperhatikan di ikhwan dan akhwat di rumah, para pendengar di Roja. Tolong diperhatikan, huwa dan hiya ini dapat dipergunakan baik untuk kata ganti manusia, orang. Juga dapat digunakan untuk sebagai kata ganti benda mati. Nah, tuh lihat di sini perbedaannya. Kalau tadi huwa dan hiya, huwa untuk laki-laki, hiya untuk perempuan. Tapi di sini antum lihat, huwa alkitab. As-sa'ah pakai hiya. Apa yang menyebabkan di sini pakai huwa, di situ pakai hiya? Kalau manusia jelas. Kalau laki-laki pakai huwa. Kalau perempuan pakai hiya. Tapi kalau benda. Apa yang membedakannya sehingga ini pakai huwa, ini pakai hiya? Dipahami pertanyaannya? Paham. Antum lihat di sini kalimat alkitab dan kalimat as-sa'ah. Antum perhatikan baik-baik kalimat alkitab dan as-sa'ah. Antum lihat. Alkitabu tidak ada di situ huruf tak marbutoh di akhirnya. Antum tahu tak marbutoh? Tak. Antum tahu tak? Tak biasa? Tak itu. Ini tak marbutoh. Tak yang tertutup. Dia kalau dimatikan bunyinya sama seperti ha as-sa'ah. Dimatikan sama seperti ha as-sa'ah. Tapi kalau tak biasa tidak mungkin dimatikan jadi ha as-sa'at. Misalnya kalau tak biasa as-sa'at tidak bisa kita matikan jadi ha. Di sini as-sa'atu. Ada tak marbutoh. Di sini tak marbutoh ini menjadi penentu. Adanya dan tidak adanya tak marbutoh menjadi penentu mana kita akan gunakan, huwa atau hiya. Kalau tidak ada tak marbutohnya, jika tidak ada kata marbutohnya, maka dia menggunakan huwa. Paham? Jika tidak ada tak marbutohnya, kita menggunakan apa tadi, Ikhwan? Huwa. Tapi kalau ada tak marbutohnya, kita menggunakan hiya. Dapat dipahami? Jika isim atau kata benda itu tidak memiliki tak marbutoh, alkitab, apalagi Ikhwan? Contoh lain, alkitabu, apalagi? Al-qalamu, al-babu, apalagi? Al-maktabu, dan seterusnya. As-sariru. Ini kata-kata ini, tidak ada tak marbutoh di dalamnya. Iya tidak? Ada sekitalik? Bukankah begitu? Bala? Tentu. Maka kita gunakan kata gantinya huwa. Sama seperti kata ganti untuk laki-laki. Paham? Adapun as-sa'ah, sa'ah karena ada tak marbutohnya maka dia menggunakan hiya. Apa contohnya ya selain as-sa'ah yang menggunakan tak marbutoh? As-sa'atu. Apa lagi? As-saburatu. Entah as-saburatu? Mana as-saburatu? Papan tulis as-saburatu di belakangnya ada tak marbutoh. Al-Ka'bah. So, kalau di sini kalau di kata-kata yang ada dalam buku ini ada tidak di sini? Al-Ka'bah. Al-Ka'batu. Al-Ka'batu. Lihat ada tak marbutoh di situ. Antum pakai huwa apa hiya al-Ka'batu ya ikhwan? Iya. Pakai hiya. Dan begitu seterusnya. Dan begitu seterusnya. Jika ada satu isim yang tidak memiliki tak marbutoh, maka kita gunakan apa tadi ikhwan kata gantinya? Dhamirnya apa? Huwa. Adapun jika kita temukan isim itu memiliki tak marbutoh di belakangnya, maka dia kita gunakan kata ganti dhamir hiya. Fahim tum? Anak-anak tanya fahim tum, antum paham jawabannya? Kalau paham, fahimna. Fahim tum? Fahimna. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Tapi Ustaz, kita jeda sejenak bagi para pendengar. Jangan kemana-mana. Kita akan segera kembali setelah yang jeda berikut ini. Tetap di kajian bimbingan bahasa Arab 756 AM. Al-Quran. Walaqad yassarna al-Quran lidzikri fahal min muddakir. Faqra'u ma tayassar min al-Quran. Al-Quran. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. كلام الله. رجاء راديو دعوة السنة والجماعة. لا تجدن أشد الناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. أجل إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. رجل راديو دعوه السنه والجماعه. Kembali di 756 AM pada malam ini kajian kita bimbingan bahasa Arab, dan bagi antum yang mungkin baru bergabung bersama kami dalam kitab Durusul Lughah Arabiyah li Qarina Tukin Nabiha juz yang pertama, dan pembahasan kita adalah materi yang ketiga atau darsus salis. Dan bagi para pendengar, bagi antum yang ingin ikut berinteraksi, antum bisa menghubungi di 8233661, dan bagi antum yang ingin bertanya, antum bisa layangkan melalui pesan singkat di 0888-8763-110. Kembali kita lanjutkan, Ustaz. Baik. Baru saja kita masuk ke Ad-Darsur Rabi', pelajaran keempat. Dan di sini alhamdulillah banyak satu maklumat baru yang kita dapat temukan. Di antaranya seperti yang anda katakan tadi, ada kita temukan di sini huruf-huruf jar, huruful jar, huruf-huruf yang memajrurkan isim setelahnya, kata benda setelahnya. Tidak anda tidak perlu khawatir untuk merepotkan diri menghafal istilah ini, huruf jar, tidak mengapa. Tidak tahu istilah ini pun tidak masalah. Nanti insya Allah pada saatnya kita akan pelajari. Intinya adalah kalau ada huruf-huruf seperti fi dan ala, maka kata benda setelahnya kita temukan harokatnya berubah. Yang tadinya ketika dia berdiri sendiri dhammah, lalu ketika masuk fi dan atau ala dalam kalimat, dalam kata tersebut, maka dia berubah menjadi kasrah. Fil baiti, alal maktabi, fil masjidi, alas sari, dan seterusnya. Baik, saya minta ikhwan dan akhwat, baik yang di studio maupun juga para pendengar, mari sama-sama kita baca pelajaran ini. Istami' thumma karib. Dengarkan kemudian diikuti. Al-baytu. Al-baytu. Fil-bayti. Fil-bayti. Al-maktabu. Al-maktabu. Al-maktabi. Al-maktabi. Al-masjidu. Al-masjidu. في المسجد. في المسجد. السرير. السرير. على السرير. على السرير. أين محمد؟ أين محمد؟ أين محمد؟ أين محمد؟ هو في الغرفة. هو في الغرفة. هو في الغرفة. هو في الغرفة. ما معنى أين محمد؟ Di mana Muhammad? Jawabannya huwa fil ghurfati, dia di dalam kamar. Dia di dalam kamar. Huwa ini kemarin ke siapa, ikhwan? Muhammad. Barakallahu fik. Wa aina yasirun? Wa aina yasirun? Wa aina yasirun? Wa aina yasirun? Huwa fil hammami. Huwa fil hammami. Huwa fil hammami. Huwa fil hammam. Terjemahkan. Wa aina yasirun? Wa aina yasirun? Dan di mana Yasir? Jawabannya? Dia di dalam kamar mandi. Dia di dalam kamar mandi. Wa aina Aminatu? Hayya akhwan, istami' thumma qari. Wa aina Aminatu? Wa aina Aminatu? Hiya fil matbakhi. Hiya fil matbakh. Ma mana al matbakh? Dapur. Di sini kita amiyah menggunakan kata ganti hiya. Karena kenapa kita menggunakan hiya bukan huwa? Karena Aminah perempuan. Perempuan. Ainal kitabu? Ainal kitabu? Ainal kitabu? Ainal kitabu? Huwa 'ala al-maktabi. Huwa 'ala al-maktabi. Namana huwa 'ala al-maktabi? Dia di atas meja. Dia ini kembali ke siapa, Ikhwan? Kepada al-kitab. Wa aina as-sa'atu? Wa aina as-sa'atu? Wa aina as-sa'atu? Wa aina as-sa'atu? Hiya 'ala as-sariri. Hiya 'ala as-sariri. Hiya 'ala as-sariri. Hiya 'ala as-sariri. Ma mana hiya 'ala as-sariri? Dia berada di atas kasur. Hiya ini kembali ke siapa? As-sa'ah. Ma mana as-sa'ah? Jam. Jam. Kenapa al-kitab kita menggunakan huwa lalu as-sa'ah menggunakan hiya? Apa sebabnya? Mas sebab ya, ikhwan? Al-kitab tidak ada tamar. Al-kitab isim ini tidak ada ta'mar mabuto. Maka dia menggunakan huwa sama seperti laki-laki. Kalau as-sa'ah ada tamar buto. Atau ya. Maka kita menggunakan hiya. Hiya, baik, barakallahu. Kita persilakan para pendengar untuk ikut bersama. Ya, silakan bagi Anda para pendengar di 8233661 kami ulangi kembali. 8233661 bagi Anda yang ingin berinteraksi dan membaca Darsur Rabi' ya, pelajaran yang keempat, halaman yang ke-19. Silakan kami sampaikan kembali, tidak di 8236543, tapi di 8233661. Kita angkat, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa, Umi, di mana? Dengan Umu Tegar di Cibarusa. Umu siapa? Umu siapa? Tegar. Oh, iya, Umu Tegar. Umu Tegar. Iya. Umu Tegar ada bukunya? Ada. Baik. Silakan Umu dibaca dari kalimat al-baitu. Al-baitu. Nah. Fil baiti. Nah, kenapa berubah taknya di situ menjadi kasrah Umu? Karena ada huruf fi. Ada huruf fi. Baik, ya. Baik, barakallahu. Teruskan. Al masjidu. Nah. Fil masjidi. Nah. Al maktabu. Alal maktabi. Nah. As sariru. Alas sariri. Alas sariri. Baik, ma mana ala? Di atas. Ma mana fi? Ya. Ma ma'na fi? Fi. Fi di dalam. Baik, barakallahu. Teruskan. Aina Muhammadun? Huwa fil ghurfati. Naam. Wa aina Yasirun? Huwa fil hammami. Baik, barakallahu. Umu sepertinya pernah belajar bahasa Arab sebelumnya? Baru sedikit. Belajar sekarang ini atau sebelumnya sudah pernah? Sudah pernah tapi baru sebentar. Baik, baik, barakallahu. Teruskan. Wa aina Aminah? Dihidupkan taknya. Wa aina Aminatu? Nah. Hiya fil matbah. Fil matbahi, dihidupkan. Hiya fil matbahi. Nah, ma mana al-matbah? Dapur. Baik, teruskan, istamir. Aina al-kitabu? Huwa 'ala al-maktabi. Nah. Wa aina as-sa'atu? Hiya 'ala as-sariri. Baik, barakallahu fikum. Jazakallahu khair, syukran. Jazakallahu khair, kepada Umu Tegar. Ya, silakan bagi para pendengar yang lain di 8233661 kami persilahkan. Dan Anda bisa bertanya juga di line SMS ya. Kita angkat. Assalamualaikum. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Dengan Osimar. Di mana? Di Glojahe. Ibu ada bukunya? Ada. Silakan dibaca. Al-Baitu fil baiti. Nah, kenapa berubah huruf katanya Umu? Karena ada huruf fi. Huruf fi, baik. Istamir, teruskan. Al-maktabu. Alal-maktabi. Alal-maktabi. Kaf. Alal-maktabi. Maktabi. Iya. Ka. Dalam bahasa Jawa. Maktabi. Alal-maktabi. Nah, teruskan. Al-masjidu. Al-Masjidi. Naam. As-Sariru. Naam. Al-Sariri. Naam. Teruskan. Aina Muhammadin? Huwa fil ghurfati. Diterjemahkan Umum. Di mana Muhammad? Ya di dalam kamar. Baik. Istamir. Teruskan. Wa aina Yasiru. Yasirun. Wa aina Yasirun. Naam. Huwa fil hamami. Diterjemahkan Umu. Di mana Yasir? Naam. Ya di dalam kamar mandi. Iya, baik, istamir, teruskan. Wa aina Aminatu? Ya fil matbakhi. Ya fil matbakhi. Tidak mungkin hiya alal matbakhi. Baik, teruskan. Ma mana al matbakh umu? Kenapa? Ma ma'ana matbakh? Dapur. Dapur. Teruskan, istamir. Aina kitabu? Ya alal maktabi. Naam. Wa aina sa'atu? Naam. Ya alas sariri. Baik, sebentar umu, ana mau tanya. Ya. Di sini Muhammad kata gantinya? Hua. Hua. Jika perempuan, Aminah, Fatimah, Aisyah, apakah kata gantinya? Iya. Iya. Mana hiya? Iya, dia. Dia perempuan. Barakallahu fikum. Cukup. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan satu kesempatan kembali. Silakan bagi antum para pendengar di 823-3661. Kita angkat kembali. Assalamualaikum. Halo. Ya, halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dengan Ahi Bima di Narogong. Ya. Ah, siapa? Ah, Bima. Bima di Narogong. Ya, Bima satu ya. Oh, Bima satu. Di jembatan berapa antum, Ahi? Ya. Di jembatan mana? Di jembatan 3 Narogong. Di jembatan 3 Narogong. Baik. Ya. Antum ada bukunya? Ada. Baca, tafadhal. Iqra. Al baitu. Nah. Fil baiti. Nah. Al masjidu. Fil masjidi. Nah. Al-maktabu. Naam. Al-maktabi. Naam. As-sariru. Naam. Al-sariri. Ma mana as-sarir? As-satriya? Kasur. Kasur. Tafadhal. Istamir. Teruskan. Aina Muhammadun. Naam. Huwa fil gurfati. Jayid. Wa aina Yasirun. Huwa fil hammami. Naam. Ma mana al-hammam? Kamar mandi. Kamar mandi. Istamir. Teruskan. Wa aina aminatu? Naam. Hiya fil matbakhi. Naam. Aina al-kitabu? Huwa alal maktabi. Naam. Wa aina sa'atu? Naam. Hiya ala sariri. Naam, taib. Antum pernah belajar sebelumnya, akhi? Belum, sat, baru belajar di sini. Alhamdulillah, taib. Barakallahu fikum. Cukup, ya. Jazakallahu khair. Ya. Syukran, sat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan satu kesempatan kembali di 823-3661, silakan. Assalamualaikum. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, Pak? Di mana? Dengan Abu Naila. Di mana, Bu Naila? Iya, di mana? Di Cikarang. Cikarang, ya. Baik, silakan. Abu Naila, ada bukunya? Alhamdulillah, ada. Ya, silakan dibaca. Al-Baitu. Al-Baitu fil Baiti. Nah. Al-Masjidu fil Masjidi. Nah. Al-maktabu ala al-maktabi. Nah. Al-shariru ala al-sariri. Ala al-sariri. Ala al-sariri. Ala al-sariri. Baik, teruskan. Aina Muhammadu. Aina. Wa fil. Sekali lagi, akhi. Aina. Aina Muhammadun. Aina Muhammadu. Muhammadun. Wa... Dihidupkan, tanwinnya. Aina Muhammadun. Nah. Wa fil ghurfati. Ghurfati. Wa fil ghurfati. Naam. Wa aina Yasirun. Naam. Wa fil hammami. Naam. Wa aina Aminatu. Hiya fil matbahi. Sekali lagi, akhi. Hiya. Hiya fil matbahi. Naam. Fil matbahi. Fil matbahi. Naam. Khi. Tanya kha. Matbahi. Hiya fil maktabi. ممتاز. طيب. Aina al-kitabu? Huwa 'ala al-maktabi. Naam. Wa aina as-sa'ah? Dihidupkan taknya. Wa aina as-sa'atu? Naam. Hiya 'ala as-sariri. Hiya 'ala as-sariri. Baik, barakallahu fikum. Cukup, jazakallahu khair. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, set, kita lanjutkan kembali. Baik, kita lanjutkan ke tamarinu. Tamarinu, latihan-latihan. Tamarinu, jamak daripada tamrinun. Tamrinun, latihan. Tamarinu, latihan-latihan. Nah, di sini ada beberapa latihan yang Anda bisa lihat di sini. Ada sekitar 3 atau 4 latihan di sini. Baik, kita mulai dari latihan yang pertama. Ajib anil as'ilatil atiyah. Ajib, mana ajib? Jawablah. Jawablah. Anil as'ilatil atiyah. An dari Al-as'ilah jamak daripada su'al. Su'al, su'al, su'al, su'al. Lebih daripada dua jamaknya. As'ilah. Mana as'ilah? Su'al. Bahasa Indonesia su'al. Soal. Pertanyaan-pertanyaan. Jawablah dari pertanyaan-pertanyaan al-atiyah. Mana al-atiyah? Berikut atau di bawah ini. Al-atiyah berikut atau di bawah ini. Baik. Bebas di sini. Jawabannya antum tidak harus mengikuti buku. Karena di sini tidak ada perintah untuk menggunakan jawaban tertentu. Silakan antum jawab dengan jawaban apa saja. Ana bertanya antum. Ana as'al antum. Tujibun. Ana bertanya antum jawab. Satu-satu. Ana coba satu. Ikhwan studio. Tafadhal akhir kiri. Anta. Anta awalan. Antum yang pertama. Aina al-kitabu? Huwa alal maktabi. Huwa alal maktabi. Mumtaz. Aina Muhammadun? Huwa... هو في المدرسة ممتاز ما معنى المدرسة سكولا أين الساعة هي على السرير هي على السرير طيب أنت أربعة يا أخي أين ياسر هو في المدرسة هو في المدرسة نعم خمسة أين آمنة أنت يا أخي أين آمنة هي في المطبخ هي في المطبخ أو بس هي في ghurfati dan seterusnya. Afwan. Aminatu fil ghurfah. Lihat pertanyaannya. Dicermati sedikit. Aminatu fil ghurfah. Ada alif di sebelum kalimat aminah. Apa maknanya itu? Apakah? Aminatu fil ghurfah apa terjemahannya? Apakah Aminah di dalam kamar? Nah, jawabannya? Man yasati, siapa yang bisa? Tafadhal. Naam. Naam hiya fil ghurfah. Atau jawabannya dengan lain, jawaban lain? La. Jawab terus dengan lengkapi la. Hiya fil hammam. Hiya fil hammam misalnya atau hiya fil madrasah misalnya dan seterusnya. Bisa naam, bisa la, asran. Ayasirun fil matbakh anta ya akhil karim ayasirun fil matbakh na'am huwa fil matbakh huwa fil ma'am huwa fil matbakh jayid thamaniyah nomor 8 man fil ghurfah man fil ghurfah mana man siapa fil ghurfah di dalam siapa kamar. Yang di dalam apa namanya kamar nah, jawabannya huwa bisa dapat huwa siapa Huwa Muhammadun. Atau dengan cukup satu kata Muhammadun cukup. Tapi masya Allah antum tambahkan dengan kalimat yang lebih sempurna. Huwa Muhammad Ahsan. Waman fil hammam anta ya Zakari. Waman fil hammam antum terjemahkan dulu. Dan siapa di dalam kamar? Kamar mandi. Taib istamir. Jawabannya. Yasirun. Masya Allah. Atau Fatimatu atau yang lainnya. Taib 10. Asyarah. ماذا على المكتب أنت يا أخي ماذا على المكتب ومن ماذا سيدي كتاب جلل ماذا يعني سودك إن شاء الله سودك يعني الحمد لله على المكتب خبز على المكتب خبز تعب ترجم سبلو من ترجمها نلو ماذا على المكتب أبا ترجمها نيني ماذا على المكتب أبا أبا yang ada di atas meja tadi jawabannya على المكتب Khubzun. Di atas meja ada apa? Khubzun. Mana khubzun? Masih ingat khubzun tadi di huruf Al-Qamariyah? Roti. Antum bisa jawab dengan jawaban yang lain. Al-Maktabi apa misalnya? Al-Maktabi kitabun. Atau? Al-Maktabi olamun. Dan seterusnya. Banyak Alhamdulillah. Ini tergantung daripada banyak tidaknya kosakata yang telah hafal. Ini penting ini. Iya. Jawaban-jawaban ini sekali lagi. Modalnya adalah apa? Modalnya apa? Kosakata. Kosakata, bukan dengkul. Hati-hati. Tidak dengan seperti dengan dengkul, tapi juga dengan kosakata yang sudah kita pelajari. Sehingga anak sekali lagi ulang-ulang terus pentingnya murojaah. Karena sampai pak jika sampai pada tahapan seperti ini misalnya, antum tidak punya modal cuma dengkul saja misalnya, bisa jawab? Tentu tidak. Mada alas sariri, nomor 11. Mada alas sariri. Terjemahkan dulu. Mada alas sariri. Apa yang ada di atas? Apa yang ada di atas? Kasur. Kasur. Nah, jawabannya antakhi. Nanti ana minta jawaban dari semuanya. Antum dulu. Alas sariri, jawabannya. Alas sariri, terjemahkan, teruskan. Aminatu. Ala sariri. Aminatu. Mumtaz. Baik, barakallahu fik. Ala sariri antum apa jawabannya? Ala sariri qalamun. Ala sariri qalamun banyak. Anta yakin? Ala sariri. Ala sariri waladun. Waladun, masyaallah. Alhamdulillah, barakallahu fik. Wisadatun. Ma, masyaallah. Naam yakin ala sariri. Wisadatun. Baik, barakallahu fik. Baik, Ustaz, kita. Baik, dipersilakan bagi para. Bukan bagi para pendengar yang ingin menjawab, anda bisa menghubungi di 8233661. Kita angkat yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa, di mana? Dari Bu Endang. Di mana, Bu? Cilangsi. Ya. Bu Endang, ada bukunya, Bu? Alhamdulillah ada. Baik, saya tanya Bu ya, ibu tanya, ibu jawab Bu ya. Iya. Halaman 20, Syirun. Soal pertama. Ibu jawab dengan jawaban bebas. Asal maknanya benar. Iya, Ustaz. Aynal kitabu? Huwa ala maktabi. Huwa ala al-maktabi, mumtaz. Aina Muhammadun? Huwa fil masjidi. Huwa fil masjidi, mumtaz. Aina as-sa'atu? Hiya ala sariri. Hiya ala sariri. Mumtaz, hiya as-sa'atu. Antum lihat, Bu Endang telah bisa membedakan mak jawaban pakai huwa dengan? Iya, mumtaz. Bagus sekali. Aina Yasirun? Huwa fil hammami. Huwa fil hammami. Aina Aminatu? Hiya fil baiti. Hiya fil baiti. Ahsant. Aaminatu fil ghurfa? Naam, hiya fil ghurfa. Masyaallah, barakallahu fikum. Cukup, yakfi? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, silakan bagi para pendengar yang lain di belakang Ibu Endang. Di 8233661. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, dengan siapa Umi, di mana? Dengan Umi Gifari, Ustaz. Di mana? Umi Gifari, Ustaz, mau coba, Ustaz. Ya? Mau coba. Oh iya, ya Rokong Umi Gifari ya? Ya, iya betul. Oh, iya, baik, Umi Gifari. Ada bukunya, Umi? Ada. Alhamdulillah. Ya. Saya tanya, Umi, siap-siap. Jangan baca susah-susah, Ustaz. Ya, enggak, ini soalnya ada di buku ini, alhamdulillah. Oh iya, insyaallah. Baik. Ayasirun fil matbakhi. Ayasirun fil matbakhi. Nomor 7. Ayasirun fil matbakhi. Oh iya. Nah, jawabannya Naam ya. Naam hiya fil mat. Mana nomor 7 ya? Iya, 7. Ayasirun fil matbakhi. Jawabannya sudah betul tadi. Ya, naam hiya fil matbakhi. Naam. Naam hiya fil matbakhi. Naam hiya fil matbakhi. Sebentar Umu, Yasir di sini. Kenapa pakai hiya? Ya maaf. Naam huwa fil matbahi. Naam, jayid. Teruskan Umu, man fil ghurfah? Man fil ghurfati? Terjemahkan dulu Umu, mana man fil ghurfati? Siapa yang ada di dalam kamar? Baik, jawabannya huwa Muhammad. Huwa Muhammad. Mumtaz. Teruskan, wa man fil hammami? Hiya Aminah. Hiya Aminah, mumtaz. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Baik, barakallahu fikum. Madza 'alal maktabi? Madza 'alal maktabi? Terjemahkan dulu. Diterjemahkan dulu. Apa yang ada di atas meja? Barakallahu fikum. Jawabannya? Al maktabi al-qalam. 'Alal maktabi al-qalam. Mumtaz. Baik, teruskan. Madza 'alas sariri? Apa yang ada di atas ranjang? Jawabannya ada jawab. Alal sariri. Alas sariri. Alas sariri. As-sa'ah. As-sa'ah. Mumtaz. Barakallahu fikum. Cukup. Jazakallahu khair. Jazakallahu khair. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masih berikan kesempatan bagi antum yang lain di 8233661. Kita angkat penelpon yang ketiga. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, dengan siapa, di mana? Dengan Fadli di Seng-seng. Ah, Fadli di Seng-seng ya. Fadli ada bukunya insyaallah, Fadli ya. Insyaallah ada. Baik. Dari awal, dari nomor 1. Aynal kitabu? Jawab. Huwa alal maktabi. Huwa alal maktabi. Mumtaz. Aina Muhammadun? Huwa fil masjidi. Huwa fil masjidi, masyaallah. Barakallah. Aina as-sa'atu? Aina as-sa'atu? Terjemahkan dulu, Fadli. Aina as-sa'atu? Di manakah jam? Di mana jam? Bebas, tafadhal, jawabannya bebas. Hiya ala sariri. Hiya ala sariri, mumtaz. 4. Aina yasirun? huwa fil jami'ati. Huwa fil masyaallah. Jami'ah, apa makna al-jami'ah? Apa arti jami'ah, Fadli? Universitas. Universitas, masyaallah. 6. A'aminatu fil ghurfah? Naam. Naam, jawabannya teruskan. Aminatu fil ghurfah. Naam, aminatu fil ghurfah. Tolong aminahnya diganti dengan kata ganti, Fadli. Naam, hiya fil ghurfah. Mumtaz, barakallahu fikum. Cukup, jazakallah khair, Fadli. Assalamualaikum. Ya, jazakallah khair ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih kita berikan kesempatan bagi pendengar yang lain di belakang Akh Fadli di 823-3661. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Fajri. Oh, Fajri. Di mana Fajri? Alhamdulillah. Di mana Fajri? Di mana? Alhamdulillah. Sehat ya, ya, baik. Fajri ada bukunya? Ada. Masya Allah, baik. Fajri lihat nomor berapa sekarang? Nomor berapa sekarang? Nomor 7 ya? Iya. Nomor 7. Baik. Ayasirun fil matbakhi. Terjemahkan dulu ya. Fajri, terjemahkan dulu. Ayasirun fil matbakhi. Apakah yasir ke dapur? Di dalam dapur. Ah, teruskan. Apakah yasir dalam dapur? Ah, jawabannya? La. La. La. Naam, teruskan. Yasir zahaba ilal madrasah. La, yasir. Zahaba ilal madrasah. Di perikas lagi, Fajri. Na'a la yasir fil madrasah. Misalnya begitu. Taib. Jawabannya sudah benar. Masya Allah, bagus. Yasir fil madrasah. Taib, mumtaz. Barakallahu fikum. 8, samaannya. Dibaca, Fajri, soalnya. Silakan. Min fil ghurfati. Man fil ghurfati. Man fil ghurfati. Mana man fil ghurfati? Terjemahkan. Siapa yang di dalam kamar? Teruskan jawabannya. Fatimah fil ghurfati. Fatimah fil ghurfati. Mumtaz. Barakallah. Teruskan. Wa man fil hammam. Naam. Dan siapa di dalam WC? Naam. Kamar mandi. Teruskan. Lalu jawab. Afwan Fajri, radionya dikecilkan sedikit ya. Tahu agak jauh. Baik. Silakan. Laila fil hammam. Hah? Laila fil hammam. Laila fil hammam. Masya Allah. Teruskan. Maza ala maktabi. Naam. Diterjemahkan dulu. Kitabun ala maktabi. Al-kitabu ala maktabi. Masya Allah. Barakallahu fikum. Teruskan. Maza ala sariri. Naam. Jawabannya. Sa'ah ala sariri. Ala sariri. As-sa'ah atau as-sa'ah ala sariri. Barakallahu fikum. Jazakallah khair. Saya pengen belajar, Ustaz. Ya, siapa? Umi. Iya. Silakan. Silakan Umu Fajri. Assalamualaikum, Ustaz. Umu, siap? Siap, insya Allah? Saya, soalnya saya acak Umu. Ini gak apa-apa. Gak masalah ya? Berani insya Allah, Umu ya? Masya Allah. Baik, siap. Aina aminatu? Aminatu filhammam. Aminatu filhammam. Coba Umu ganti aminah dengan kata ganti, dengan domir. Iya filhammam. Iya filhammam. Man fil ghurfah? Man fil ghurfati? Yasirun fil ghurfah. Yasirun fil ghurfah. Ayasirun fil matbakh? La, huwa fil ghurfah. Huwa fil mumtaz. Madha ala sarir? As-sa'atu ala sarir. As-sa'atu ala sarir, masya Allah. Aina as-sa'ah? Hiya ala sariri. Hiya ala sariri. Masya Allah. Barakallahu fikum. Syukran Umu Fajri. Masya Allah. Iya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup Ustaz? Baik. Satu lagi. Iya. Kita terima satu lagi penelpon yang terakhir di 823-3661. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Di mana? Dengan Komar di Cijantung. Iya. Komar di Cijantung. Komar. Baik. Komar, antum ada bukunya? Alhamdulillah ada, Ustaz. Baik, saya tanya Komar ya. Jawabannya acak, tidak mengikuti urutan soal di sini. Siap? Ya, baik. A'aminatu fil ghurfati? A'aminatu fil ghurfati? Naam, ya fil ghurfati. Mumtaz. Aina yasirun? Wa fil masjidi. Wa fil masjidi. Wa man fil hammami? Waman fil hammami? Aminatu fil hammami. Aminatu fil hammam. Mumtaz. Madha ala sariri? Al-kitabu ala al-sariri. Al-sariri. Al-kitabu ala al-sariri, Masya Allah. Aina Muhammadun? Aina Muhammadun? Muhammadun fil bayti. Muhammadun fil bayti, Masya Allah. Muntaz, barakallahu fikum, cukup. Ustaz, nanya Ustaz. Ya, silakan. Madza itu apa bisa untuk orang? Madza? Oh, tidak. Madza hanya untuk bertanya tentang benda. Benda, Ustaz, ya? Iya. Nah, jadi kalau antum tanya orang, berarti pakai? Man. Salam. Salam, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib itu telepon terakhir kita biasa, ya. Dan sebelumnya kita akan angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat yang telah masuk. Baik, pertanyaan pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah yang dimaksud dengan atau perbedaan antara jalisun dengan jalasa? Jalisun dengan jalasa. Ini sebenarnya belum masuk sih, tapi enggak apa-apa. Jalisun itu menunjukkan pelaku sedang duduk, jalisun. Jalasa kata kerjanya, jalasa. Duduk. Beda antara jalisun dengan jalasa, kalau jalisun adalah isim fa'il, kalau jalasa, ini sedikit menyentuh masalah nahu, jalasa fi'il madhi, kata kerja bentuk lampau. Kalau jalasa di situ ada dhamir dan sekaligus juga ada waktu, jalasa di situ artinya dia duduk, dia ada dhamirnya di situ. Walaupun tidak menggunakan huwa. Adapun jalisun juga tidak ada ini, tidak ada dhamir. Duduk saja, tidak diketahui siapa yang duduk. Kalau jalasa, tidak diketahui orang ketiga yang sedang duduk. Kemudian beda yang lain, jalasa dengan jalisun. Jalasa juga menunjukkan waktu. Jalasa, dia telah duduk. Jalasa menunjukkan adanya waktu, waktu yang telah lampau. Dia telah duduk. Tapi kalau jalisun, tidak diketahui apakah sekarang, atau akan, atau sudah duduk, atau telah. Intinya duduk. Nah, itu beberapa perbedaan antara jalisun dengan jalasa. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, susunan kata pada pelajaran yang ketiga, al-waladu jalisun. Nah. Bagaimana kalau dibaca waladun al-jalisu? Boleh apakah waladun tidak? Ini sedikit ganjil nanti kalau begitu. Yang bentar ada al-waladu jalisun. Wallahu a'lam. Insyaallah. Ini pertanyaan berkaitan nahwu shorof semua ini seperti. Tapi nanti insyaallah kita sabar nanti. Semua. Pertanyaan selanjutnya, kapan menggunakan dhammatain dan kapan menggunakan dhammah untuk penulisan nama orang? Seperti tadi Muhammadun, kemudian Aminah, kenapa ya, tidak? Ini juga menyentuh itu. Baik. Kenapa Aminah itu bukan Aminatun? Nah, ini para ulama menyebutkan ada isim namanya isim ghair munsharif. Nah, ini istilah-istilah juga ini agak menyulitkan ini kalau jelasan panjang sekali ini. Ditunda apa saja? Nah, mungkin ditunda insyaallah. Tapi yang pasti ada beberapa isim yang memang kita menggunakan tanwin Muhammadun, ada juga Hasanun dan seterusnya. Tapi ada juga yang hanya dhamma saja. Aminatu dan seterusnya. Wallahualam. Baik. Dari sikit di Bekasi, Ustaz, apakah arti dari hafizahullah dan LC sebagaimana yang disebutkan kepada Ustaz setelahnya? Iya, kalau LC itu hafizahullah sama-sama. Hafizahullah, artinya doa ini, doa. Hafizahullah, doa hafizah sebagai Allah menjaga beliau, menjaga ustaz yang disebutkan namanya itu. Misalnya Ustaz Hamzah, hafizahullah. Ustaz Hamzah semoga dijaga oleh Allah dan seterusnya. Lalu yang tadi kalimat LC itu ini apa namanya? Gelar saja, gelar sama seperti Dr. Andes atau insinyur dan seterusnya. Wallah. Baik. Dan mungkin yang terakhir, Ustaz seringkali mengucapkan Karim. Apakah makna dari Karim? Karim. Oh, Karim. Akhir Karim. Karim artinya mulia. Kalau anda bilang akhir Karim, akhir saudara saya yang mulia. Ini kalimat yang lembut, yang dipergunakan untuk menjadi sapaan. Ya, akhir Karim. Ini satu hal yang bagus sekali. Baik, Ustaz. Mungkin kesimpulan akhir dari kajian kita malam ini, Ustaz. Baik, Barakallah. Kita di Dars Rabi ini cukup sekali banyak maklumat yang kita temui. Di sini ada beberapa huruful jar. Ada fi yang artinya di dalam, ada ala yang artinya di atas. Kemudian fungsi daripada fi dan ala ini memajrurkan huruf atau isim setelahnya. Dan di sini tanda jar, tanda isim itu dimajrur, di sini kasrah karena dia tunggal. Kemudian di sini ada juga ada kata ganti. huwa, lalu ada hiya dan seterusnya. Di sini perlu diketahui bagaimana cara menggunakan huwa dan hiya dan apa bedanya. Kalau huwa untuk laki-laki, begitu juga bisa digunakan untuk benda-benda, tapi benda-benda yang tidak terdapat di dalamnya tak marbutah, atau benda-benda yang muzakkar. Orang ulama nahwu memberikan istilah isim itu ada isim muzakkar, lalu ada isim muannas. Isim muzakkar contohnya misalnya tadi al-kitabu. Isim muzakkar contohnya tadi al-kitabu, maka kita menggunakan kata ganti huwa, sama seperti laki-laki. Kemudian ada isim muannas namanya as-sa'atu contohnya. As-sa'atu, maka di sini kita menggunakan kata ganti hiya, sama dengan kata ganti untuk perempuan. Dan juga beberapa mufradat yang baru, maka sekali lagi di akhir pertemuan kita malam ini, ana minta antum sebelum tidur nanti 5 atau 10 menit mengulang kembali pelajaran yang baru saja kita pelajari, kalau sempat juga mengulang kembali pelajaran-pelajaran lalu dari awal yang telah sudah kita pelajari sama-sama. Demikian, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.